Mitra Bisnis, Kontan menulis, rencana pemerintah merenegosiasi kontrak migas yang dirasa merugikan kepentingan nasional mendapat tentangan keras dari perusahaan asal Amerika. Wakil Dubes Amerika untuk Indonesia mengatakan, jika renegosiasi dilakukan, perusahaan migas asal Amerika akan hengkang dari Indonesia dan pindah ke negara lain. Untuk membicarakan masalah itu, segera kita berbincang dengan Sofyan Wanandi. Pak Sofyan, apa pendapat Anda? Begini ya, kita ini memang dalam persoalan itu, tujuannya saya menurut saya baik ya, bahwa kita minta suatu kontrak yang lebih fair untuk kita. Ataupun kita bisa meminta mereka supaya juga membuat added value. Jangan cuma menjual barang-barang mentah aja kita yang dijual. Dan mereka udah puluhan tahun begitu dan pemerintah mendapatkan hasil yang kecil. Bahwa itu direnegosiasi menurut saya sih wajar saja. Tentu pemerintah harus hati-hati di dalam merenegosiasi daripada dia punya kontrak-kontrak itu dan memakai juga lawyer-lawyer asing yang dipercaya di dunia ini supaya kita ini juga jangan dianggap main kayu aja gitu loh. Tapi ada fairness-nya dan juga ada alasan kita untuk mengambil negosiasi kontrak-kontrak yang merugikan kita selama ini. Kontrak dibikin 30 tahun yang lalu dan lain-lainnya. Jadi ini saya pikir dunia ada berubah dan mereka harus bisa mengerti. Tapi ini kan kita harus lakukan dengan cara halus dan juga dengan cara yang bisnis lah, yang betul-betul fair gitu loh. Lakukan saja, saya pikir nggak ada soal menurut saya selama kita lakukan itu secara fair. Nah, berbicara masalah migas, kenapa sih Pak, kok sepertinya pengelolaannya lebih banyak dilakukan perusahaan asing? Apa kita benar-benar tidak mampu? Ya begini ya, kita bukan nggak mampu, sebenarnya kita tidak pernah mendapatkan kesempatan untuk betul-betul menjadi tuan rumah di negara kita. Seperti antara lain seperti Pertamina, itu kan sebenarnya mereka harus dikasih kesempatan. Tapi Pertamina itu kalau tidak dikasih modal yang cukup, itu bagaimana dia bisa ekspansi untuk melakukan eksplorasi sendiri dan mengambil risiko-risiko sendiri. Tapi saya tidak melihat minyak itu sebagai sesuatu yang menjadi kendala utama kita ya. Karena pembagian production sharing minyak gitu. Minyak itu kan sebenarnya kita sudah besar sekali, kita udah 85% kok, dia 15% untuk minyak, untuk gas itu mungkin dia 60, kita 60, dia 40, saya nggak tahu ya. Tapi pokoknya kita sudah mayoritas di sana. Yang sekarang dia mau bicarakan yang saya tahu itu, misalnya dia akumulasi dengan Freeport, itu nikel, misalnya Inco, sudah itu mungkin ini sudah mulai lagi, kita sudah mulai renegosiasi lagi sama Newmont misalnya. Jadi yang begitu-begitu menurut saya yang kita harus mulai. So, migas itu sebenarnya kita punya production sharing kontrak kita itu 85% buat kita hasilnya. Itu sebenarnya sudah nggak banyak lagi yang bisa kita lakukan. Tapi memang bahwa menurut saya, perusahaan-perusahaan BUMN kita atau perusahaan swasta kita yang besar-besar yang bisa melakukan itu mesti dikasih kesempatan. Tentu tempat-tempat seperti offshore yang terlihat teknologi yang susah, nah itu tentu bisa bekerja sama sama asing dan lain-lain. Saya pikir itu yang harus kita lakukan. Tapi pemerintah harus firm. Jangan mau orang untung langsung mau dipajakin atau mau direnegosiasi. Nggak bisa begitu caranya. You juga bikin kontrak kita. Itu mesti hati-hati. Karena kontrak-kontrak yang kita bikin itu kadang-kadang lemah sekali dulu. Karena kita perlu mereka investasi di kita. Jadi inilah yang menurut saya ya. Mesti bijaksana lah. Supaya tidak nanti merugikan daripada investment climate kita. Diundang dia, sudah dia berhasil, sekarang lu langsung mau minta lebih banyak lagi, sedangkan dulu nggak ada masalah-masalah gitu. Jadi ini semua harus kita perhatikan dari segala sudut. Kita menarik investasi, tapi jangan yang ada, yuk usir. Ini yang perlu kita perhatikan. Demikian Sofyan Wanandi, saya Kiki Wijaya.